janjimu padaku, sebab air mata di pipiku sering menetes karenamu. Jangan kau salahkan aku bila suatu saat nanti perasaan cintaku padamu hilang. Sama